Siapakah Syekh Abdul Hadi Al-Umayyil yang telah datang ke Indonesia? Dan apakah boleh bermajelis dengannya atau mendatangi majelisnya? Ini salah satu contoh produk Indonesia dalam menerbitkan masyayikh. Abdul Hadi Al-Umayyil ini tidak dikenal sebelum datang ke Indonesia. Di masa-masa fitnah, dikasih orangnya enggak ada. Adanya seperti enggak ada. Kapan dia mulai dikenal? Setelah datang ke Indonesia mengisi daurah. Di Indonesia dia membacakan, oh saya direkomendasi oleh Syekh Fulan, saya direkomendasi oleh Syekh Fulan untuk memperkenalkan dirinya. Ya. Sebelumnya tidak dikenal kiprahnya dalam dakwah salafiyah. Orang yang seperti ini, orang yang baru muncul, yang termasuk dari syuyukhul faja'ah, syekh yang muncul tiba-tiba ini, apa kita merasa aman untuk menyerahkan agama kita kepadanya? Ikhwan, secara akal tolong difikirkan. Apa kita merasa aman untuk menerima berita-beritanya? Apa kita merasa aman untuk menyerahkan agama kita kepadanya? Dengan bersandar kepada sikap-sikapnya yang menyelisihi para ulama. Abdul Hadi Al-Umayyil. Orang yang baru datang ke Indonesia. Ya, satu kali, sekarang dua kali. Satu kali waktu itu. Langsung memberi penilaian tentang Indonesia. Menurut beritanya dia, ketika dia bertemu dengan Syekh Rabi', ya, dia mengatakan, saya melihat langsung Indonesia ya Syekh. Saya mengetahui. Saya mengetahui bahwa kurikulumnya Al-Madinah itu tidak ada dari, tidak ada penyimpanannya. Selamat. Kayak bisa bahasa Indonesia aja. Kurikulumnya kan bahasa Indonesia. Nah. Kayak ngerti. Jadi para ulama yang sudah datang sebelumnya yang mengerti tentang keadaan Indonesia, Syekh Rabi' yang terus menerima berita-berita dari para masyayikh yang datang ke Indonesia. Mereka mengikuti perkembangan dakwah. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengikuti perkembangan dakwah. Syekh Abdullah Bukhari dua kali datang ke Indonesia melihat kondisi dakwah. Ini orang baru datang sekali memberi penilaian Indonesia seperti ini. Ya. Sampai membuat tulisan dakwah Luqman fi Indonesia. Dakwahnya Luqman di Indonesia. Di akhir tulisan itu disebutkan bahwa data-datanya dari para duat yang ada di Indonesia. Penukilan-penukilan berita-berita palsu. Sebagian berita itu sesungguhnya mereka dan di antara mereka orang yang terdepan yang seharusnya dibantah dan dikritik. Ya, namun selalu diarahkan ke Luqman, Luqman, Luqman, Luqman. Saya bukan membela Ustaz Luqman Ba'adu. Barakallahu fikum. Kalau salah siapapun kita wajib untuk mengatakan dia salah. Nah, akan tetapi kalau fitnah, menyebarkan kedustaan. Nah, dituduh bahwa mereka ini terlibat dalam laskar jihad. Sebelum kita datang, laskar jihad ini sudah berjalan. Mulai dari awal pembentukan itu, siapa komisi fatwanya? Ketua komisi fatwa itu siapa? Hah? Taruhnya siapa? Zulkarnain. Dia ini orang aktor utama dalam laskar jihad yang sampai sekarang tidak ada pernyataan taubat sedikit pun. Ya, kalau mereka menantang kita untuk menggali penyimpangan laskar jihad, ayo kita bahas laskar jihad. Alhamdulillah kita bubarkan ya dengan pemaksaan dalam kondisi panglima gagal ketika itu. Berusaha untuk melanjutkan. Alhamdulillah berhasil kita bubarkan. Alhamdulillah. Dan kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.